semua palsu belaka. Daripada cinta, lebih baik jadi teman saja. Tak mungkin ku dapat percaya padanya lagi. Sudah sering aku jatuh cinta, tak indah. Sudah sering.